Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala Muhammad. Jadi di sini tadi kaitannya dengan waktu dan tempat. Jadi kita ulangi lagi. 5 perkara ghaib yang hanya Allah saja mengetahui. Yang pertama adalah apa? Tentang hari kiamat. Yang kedua tentang hujan, turunnya hujan, turunnya hujan. Kemudian yang ketiga tentang apa yang terjadi di rahim, sebagaimana yang sudah kita pelajari. Kemudian yang keempat, orang tidak mengetahui apa yang dia usahakan esok hari. Yang kelima, ya, orang tidak mengetahui di mana dia itu akan meninggal. Nah, ini adalah 5 perkara ghaib yang disebutkan. Makanya disebutkan faqulu idza kana al-insanu la yadri bi ayyi ardin yamutu ma'a annahu yatahakkamu fa min babil aula alla yadri fi ayyi zamanin yamutu li annahu la yatahaq la tahakkamu lahu fihi. Ya, la tahakkum lahu fihi. Jadi kalau misalnya seorang itu tidak mengetahui di mana dia itu akan meninggal, ma'anam yitahak kamu, sedangkan dia itu sudah menimbang untuk menetapkan suatu hukum berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tempat, maka akan jauh lebih tidak mengetahui lagi. Maksudnya aura di sini adalah kaitannya dengan apa? Fa'innahu ashadun la yadri aina mata yakunu fi. Itu dia itu akan lebih tidak mengetahui tentang kapan dia itu akan meninggal. Kalau waktu tempatnya saja tidak tahu, apalagi waktunya. Sebagaimana tadi ana kaitkan dengan ya tentang pendetailan, ya. Ana kaitkan dengan apa? Antum akan ditanya di mana antum itu ikut kajian, bukan kapan antum ikut kajian. Ya, pertama kali tetap akan ditanya di mana, baru kapan. Nah, sekarang kita bahas min fawaidil ayatil karimati, yang termasuk faidah ayat yang mulia ini. Awalan yang pertama, annahu la ahada ya'lamu mata taqumus sa'atu wa dzalikal hasri. Di qaulihi ta'ala innallaha indahu ilmus saati. Yang pertama, fawaid dari ayat yang mulia ini adalah tidak seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya kiamat. Dan ya, wajhu dzalika hasri, pembatasan, sudut pandang pembatasan ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, innallaha, sesungguhnya Allah indahu, di sisinya ilmu sah, ilmu tentang kiamat. Jadi tidak ada yang mengetahui tentang kapan terjadinya atau ilmu yang berkaitan dengan kiamat secara detail kecuali Allah Azza Wajalla. Sani, yang kedua. Sekarang yang kedua, annahu la ahada ya'lamu mata yanzilul matar alladhi bihil ghais, ya, alladhi bihil ghais liqaulihi ta'ala fayunazzilul ghaitha fa'idha kana Allah ta'ala huwa alladhi yunazzilul ghaitha fal munazzilu lahu a'lamu bihi min ghairihi wa hadha wajhu qawlihi adala an qawlihi wa ya'lamu mata yanzilul ghaitha ila qawlihi wa yunazzilul ghaitha. Yang kedua, kaitannya dengan ghais. Kita sudah mempelajari tentang perbedaan antara matarun dan ghaisun. Matarun itu hujan biasa, sedangkan ghais ini adalah hujan yang deras. Hujan yang deras yang bisa menumbuhkan apa saja yang bermanfaat di muka bumi. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa yunazzilul ghaitha, Allah lah yang senantiasa menurunkan ghais, menurunkan hujan yang deras. Fa idza kana Allah Ta'ala huwa alladhi yunazzilul ghaitha, maka apabila Allah Azza wa Jalla yang menurunkan hujan yang deras, maka yang menurunkan itu jauh lebih mengetahui daripada selainnya. Contohnya misalnya, ya, anak katakan ini kopi, ya, kopi ini dibikin sama Aryan, ya, Zohar. Anak katakan ini blend, ya, tapi takarannya berapa? Yang buat kopi ini jauh lebih paham daripada yang nyurutup. Tapi yang nyurutup ada yang ahli, sir. Ya, ya, tapi di sini nggak ada. Jelas, yang ngudek sendiri, yang nyampur sendiri jauh lebih paham daripada orang yang merasakannya. Paham atau tidak? Ini walillahil masalul a'la. Anda tidak memisalkan ini dengan kopi, ya. Tapi ini hanya cara pandang logika yang sederhana untuk bisa menangkap bahwasannya pembahasan, pembahasan tentang yang lebih paham tentang apa yang, kalau seseorang itu mencipta sesuatu, maka dia yang, bukan mencipta ya, membuat sesuatu, maka buatannya dia, atau bahkan masakan, dia masak sesuatu, ya, apa, misalnya bahan-bahan, kondimen yang dia, ya, campur di situ, atau yang dia inginkan di situ, jauh lebih paham orang yang masaknya daripada orang yang mencicipinya. Walaupun orang mencicipi itu bisa menebak, bisa menerka dengan benar dan seterusnya, tapi pasti ada hal-hal yang kemudian menyebabkan hanya saja, ya, yang dia yang membuat itu lebih paham. Ya, wallahi masalul alam, bagi Allah itu pemisahan yang jauh lebih tinggi lagi. Kalau Allah azza wajalla itu yang menciptakan hujan, tentu Allah lah yang lebih mengetahui tentang hujan itu, kapan turunnya, berapa derasnya, dan di mana kemudian bisa menumbuhkan apa saja, itu Allah yang mengetahuinya. Ya, paham kami di sini? Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan hujan ini akan berpotensi tsunami, boleh atau tidak mengatakan seperti itu? Anda katakan hujan ini berpotensi tsunami, boleh atau tidak? Pak Kun, ya. Tidak boleh. Kenapa alasannya? Ayo, kita katakan, Pak Kuncar mengatakan tidak boleh karena itu makhluk tidak mengetahui, sedangkan Allah mengetahui. Ya. Jawabannya Pak Kuncoro tidak salah semuanya, tapi ada jawaban yang lebih bijak bahwasannya, ya, boleh, siapa nih? Boleh, alasannya? Perhitungan ilmiah. Kembali lagi pertanyaan, hujan ini berpotensi tsunami. Hujan ini berpotensi tsunami. Hah? Boleh. Alasannya kenapa? Ayo. Setelah antum memahami kontekstual pertanyaan, jadi sekarang antum mengatakan boleh. Ya. Jawabannya adalah boleh dengan tafsil. Boleh dengan pendetailan. Maksudnya pendetailan itu kalau ada orang mengatakan bahwasanya hujan ini berpotensi tsunami, ini dalam rangka untuk memperingatkan orang bahwasanya bisa jadi dengan adanya hujan ini akan mengakibatkan potensi, sehingga antum sekalian itu waspadalah, waspadalah, waspadalah, maka dibolehkan untuk mengambil apa acuan bahwasanya bisa jadi ini akan terjadi, tapi tidak kemudian menjadikan bahwasanya itu adalah bagian dari takdir Allah azza wajalla pasti akan terjadi seperti itu. Paham kan di sini? Ya. Akan berbeda ketika ada orang mengatakan besok tanggal 15 Ramadan akan terjadi komet dan seterusnya dan seterusnya, itu adalah kiamat. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kemana itu wajah bulan itu sekarang? Ya, semoga Allah azza wajalla memberikan hidayah kepada beliau. Ya. Orang yang berbicara tentang sesuatu yang gaib itu harus dengan pertimbangan yang masak tidak boleh asal cuap, tidak boleh asal ngomong. Kemudian yang kedua tentang jawaban itu, tafsirnya adalah bahwasanya hujan ini berpotensi tsunami karena kondisinya ketika dihitung secara ilmiah seperti ini, seperti ini. Namun kita berdoa kepada Allah Azza Wajalla agar Allah Azza Wajalla itu menyelamatkan kita dan menjadikan kita selamat dari bahaya tsunami. Itu akhirnya itu yang harusnya ditambahkan. Terkadang tidak ditambahkan oleh para penyiar beritanya atau yang lainnya. Karena apa? Bisa jadi mereka belum teredukasi tentang masalah bagaimana beriman dengan takdir sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salaf Saleh. Paham sampai sini ya? Ya. Jadi semoga nantinya ya, kita bisa memberikan nasihat kepada orang-orang yang senantiasa atau kerjaannya itu menyiarkan berita-berita seperti itu. Ya, Mas, tolong sampaikan, tambahkan perakiraan cuaca. Maka dengan mengetahui perakiraan cuaca ini, maka mohonlah kepada Allah Azza Wajalla agar memberikan yang terbaik kepada kaum muslimin, dan semoga Allah Azza Wajalla menjauhkan kita dari musibah dan bencana. Itu tetap harus ada doa yang seperti itu. Tidak kemudian memastikan bahwasanya nanti jam sekian akan terjadi ini. Ya, diharapkan Anda akan silakan mengungsi atau menyelamatkan diri dan seterusnya. Itu membuat orang panik. Tidak dibolehkan seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Wahada wajun qawlihi adalah an qawlihi, dan ini ya redaksional yang seperti itu jauh lebih tepat daripada perkataan ada yang mengatakan waya'lamu mata yanzilul ghaiz. Allah mengetahui kapan Allah menurunkan hujan. Ya. Maksudnya di sini wayunazzilul ghaiza. Wayunazzilul ghaiza. Allah lah yang senantiasa menurunkan hujan. Maksudnya di sini kaitannya wahada wajun qawlihi adalah an qawlihi. Ini sebagai bentuk kalau misalnya yang menurunkan hujan itu Allah Azza Wajalla, maka Allah lah yang lebih mengetahui tentang hujan itu daripada orang lain atau daripada selain Allah Azza Wajalla. Bukan orang ya, bahkan malaikat pun tidak tahu. Ada malaikat yang memang diturunkan oleh Allah Azza Wajalla yang bertugas untuk menurunkan hujan. Tapi malaikat ini punya tugas hanya spesifik, Mas. Tidak bisa merangkap-rangkap. Ini salah satu bagian yang pernah kita bahas ketika kita membahas apa? Syarat-syarat usul. Bahwasanya malaikat itu jumlahnya banyak sekali dan diberikan tugas yang khusus. 70 ribu malaikat setiap harinya melewati siapa? Melewati apa? Ewa Baitul Ma'mur dan tidak balik lagi. Setelah keluar tidak balik lagi. Itu setiap hari. Atau bisa bayangkan berapa jumlahnya. Kemudian fa'in qala qa'il, kalau ada yang berbicara alasna nasma'u fil ida'ati annahu yaqulu sayakunul mataru ghadan aw ma asbah dzalika. Nah, ini juga sama. Ada yang berpendapat, tidakkah kita itu telah mendengar bahwasanya di ida'at, di siaran-siaran ya, radio ataupun televisi itu annahum yaqulu, mereka mengatakan sayakunul mataru ghadan, akan turun hujan besok, au ma asbah dzalika, dan yang semisal dengan demikian. Fal jawabu min thalati awjuhin. Ini jawabannya ada tiga sudut pandang. Yang pertama, al awwalu anna Allah ta'ala qala wa yunazzilul ghaitha wa qad taqaddama anna al ghaitha huwa al matar alladhi yakunu bihi nabatu. Wahada la ya'lamuhu ahadun hatta law 'alimna annahu sayanzilul matara ghadan wahada fahal hadal matru sayakunu ghaithan aw la faqad yakunu waqad la yakunu wala ahada ya'lamu. Jadi yang pertama kalau dikatakan di situ besok itu hujan atau yang semisalnya, nah kita jawab dari tiga sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, wa yunazzilul ghaitha, Allah lah yang senantiasa menurunkan hujan. Nah, kita sudah tahu perbedaan antara ghais dan matar. Wa qad taqaddama anna al-ghaitha, dan telah berlalu. Ghaitha di sini adalah al-matar alladhi yakunu bihi nabat. Hujan yang menumbuhkan tanaman. Hujan yang mampu menumbuhkan tanaman. Wa hadha la ya'lamu ahadun, dan ini tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Maksudnya apa? Hatta law alimna annahu sayyizul matar ghadan. Bahkan seandainya kita itu mengetahui bahwasanya besok itu akan terjadi hujan, namun kita tidak mengetahui apakah hujan besok itu bisa menumbuhkan tumbuhan atau tidak. Hujan itu termasuk nantinya menjadi ghais atau tidak? Paham? Ya. Jadi dari sekian banyak hujan, maka ketika Allah Azza wa Jal menurunkan hujan dan Nabi SAW itu mengajarkan kepada umatnya setelah turun hujan, doanya apa? Allahumma soiban nafian. Allah turunkan. Ya, jadikanlah soiban, hujan yang deras, nafian, yang mengandung manfaat. Sehingga di sini menunjukkan bahwasannya salah satu manfaat dari hujan itu adalah al-matru yakunu ghaithan. Hujan biasa itu menjadi ghaith, menjadi hujan yang bisa menumbuhkan tumbuhan. Paham sampai sini? Maka mator itu hujan biasa yang belum menumbuhkan tumbuhan. Kalau misalnya cuma rintik-rintik, hanya sebentar dan seterusnya, bisa jadi itu enggak tumbuh-tumbuh tumbuhan. Tapi kemarin itu ana lihat sendiri. Selasa siang itu turun hujan kan? Ya. Kemudian Rabu sore ana ngecek ke lahan, itu sudah tumbuh hijau-hijauan. Padahal ketika Senin dan Ahad itu sudah dipangkasi. Tumbuh, subhanallah. Dan ketika loncat itu tanahnya empuk, berbeda ketika tanah itu belum terkena hujan. Itu subhanallah bagian dari kekuasaan Allah Azza wa Jalla kepada tanah, ditumbuhkannya dengan diairi air yang berpori besar. Itu lebih cepat menyerap air. Ya, tanah yang berpori besar itu lebih cepat menyerap air dan menyimpannya, menjadikan tanah itu mengembang. Seolah-olah di dalam tanah itu ya ada seperti sirkulasi oksigen. Makanya antum lihat tanaman-tanaman yang tetap hijau ketika dia itu yang lainnya tetap yang lainnya itu sudah kering, tapi dia itu ternyata hijau, maka itu karena akarnya dalam mengikat atau menyerap hujan, menyerap air di dalam tanah itu jauh lebih kuat daripada tanaman-tanaman yang sudah kering. Jadi akarnya itu banyak. Ini yang sering terjadi seperti itu. Nah, sehingga orang tidak mengetahui kalau besok itu turun hujan, tapi belum tentu hujan itu menjadi ghais, menjadi hujan yang menumbuhkan tanaman. Ya, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. 142. As-sani, yang kedua, fawaid yang kedua, sudut pandang yang kedua, ya, sudut pandang yang kedua tentang apa? Menjawab tentang apa? Besok perkiraan cuacanya turun hujan. Anna haula'i alladziina yatakallamuna 'anit taqsi ya 'anit taqsi wa annahu sayakunu ghadan matar ya sayakunu ghadan matar fi makanin ma innama yatakallamuna an amrin mahsusin la an amrin ghaibiyyin wa huwa takayyuful jawi takayyuful jawi li'anna hunaka al-alatin daqiqatan yu'rafu biha anna al-jawwa muhayya'un linuzul al-matar aw ghairu muhayya'in 'ala anna al-khata'a fi hadha katsirun. Antum lihat di sini yang kedua, jawaban dari sudut pandang yang kedua terhadap kalau besok itu turun hujan, terus bagaimana? Ya, yang kedua ini, mereka itu berbicara tentang tokos. Tokos itu perakiraan cuaca, mas. Perakiraan cuaca. Wa annahu sayakunu ghadan matarun. Maka besok itu akan turun hujan. Fi makanin ma. Di suatu tempat. Innama yatakallamuna an amrin mahsusin. Ini dia, mereka itu berbicara tentang sesuatu yang bisa dirasa, diraba, yang bisa dicerna dengan panca indera. La an amrin ghaibiyyin, bukan tentang perkara yang ghaibi. Kenapa? Wa huwa takayyufil jawi, karena dia itu memperkirakan tentang cuaca. Memperkirakan tentang perubahan cuaca. Li'anna hunaka alatin daqiqatan, karena ada alat yang canggih. Ya. Alat yang canggih yu'rafu biha, yang bisa dikenali dengannya, annal jawwa muhayya'un linuzulil matar. Cuaca itu berubah. Ya, berubah menjadi ya, kayak misalnya antum lihat air itu tahayyal ma. Disebutkan tahaya udam. Tahaya udam itu darah itu bergejolak. Nah, udara itu di sini mempunyai perubahan. Antum kalau misalnya lihat ada sisi awan yang digerakkan dengan cepat sebelum hujan, itu subhanallah awan itu banyak sekali perubahannya, dan ada awan-awan hitam yang menimpali hujan tersebut. Jadi bukan awan-awan putih yang atau cerah kemudian turun hujan begitu saja. Ya. Ada indikasi dan ciri-cirinya. Sehingga muhayya linuzul matar. Awan itu di situ muhayya tadi bergejolak kemudian diturunkan air. Diturunkannya hujan. Aw ghairu muhayya, atau tidak bergejolak. Artinya tidak ada apa-apa, tahu-tahu turun hujan. Karena Allah yang berkehendak. Ala annal khata'a fi hadha katsir. Sedangkan kesalahan dari alam itu juga banyak, tapi tidak kemudian ada yang mengeksploitasinya. Istilahnya mengabarkan kepada halayak ramai bahwasanya alat ini loh kemarin salah, besoknya juga salah, besoknya lagi salah. Enggak ada yang mengatakan seperti itu. Tapi adanya hanya perkiraan cuaca ini. Tidak ada yang mengabarkan tentang kesalahan mereka. Tapi yang kita fahami itu alat buatan orang yang juga sering salah, maka salah juga alat tersebut. Maka antum lihat sepinter-pinternya komputer. Antum tahu komputer itu pinter? Tahu gak? Hah? Komputer pinter gak? Gak usah komputer lah, kalkulator wis. Kalkulator pinter enggak? Pinter dong. Ya. Yang bikin siapa? Manusia. Ya. Pernah salah enggak kalkulator itu? Hah? Kalkulator itu pernah salah enggak? Hah? Tergantung apa? Tergantung masukannya katanya. Ya. Tergantung masukannya. Yang masukin siapa? manusia kan, ya sudah selesai. Ya, oh ngetik aja salah aja sering terjadi. Padahal komputer ini pintar loh, tapi ngetik salah. Ya, manusia mas. Ada yang gini. Ada yang ketika nginput salah juga. Paham sampai sini? Ataupun salah alatnya, baterainya habis. Maka yang semua itu punya keterbatasan. Punya keterbatasan. Sebagaimana keterbatasan manusia yang berkaitan dengan alam gaib. Ya. Kopi lagi, Mas? Ada sesuatu yang disentuh kemudian. Ayo, barakallahu fikum. Maka disebutkan di sini tentang kesalahan tentang alat itu banyak. As-sadisu yang ketiga, annal ladina yatakallamuna 'anit taqsi hal ya'lamuna mata yanzilul matar ba'da sanatain aw salatin. Ya. Ini juga bantahan. Apakah orang yang berbicara, ya, orang-orang yang berbicara tentang perkiraan cuaca itu, apakah mereka itu akan mengetahui tentang kapan terjadinya hujan setelah 2 tahun atau 3 tahun? Bisa enggak? Ada enggak perkiraan cuaca 3 tahun ke depan? 2 tahun ke depan? Ada enggak? Enggak ada, Mas. Enggak canggih. Ya. Paham yang disini? Nah, itu juga bantahan dari orang-orang yang senantiasa mendewakan perakiran cuaca. Tapi bukan berarti perakiran cuaca tidak boleh diambil sama sekali sebagai bahan, ya, awareness, ya, tentang kehati-hatian tidak masalah, ya. Tapi kalau kemudian itu jadikan patokan pasti yang itu terjadi, itu yang salah. Kemudian al-jawab la bal huwa ilmun mahsur. Tidak ada yang mengetahui, bahkan ini adalah ilmu yang dibatasi. Fi arba'a wa 20 sa'ah. Ini dibatasi 24 jam saja, tidak ada yang bisa mengatakan 2 tahun lagi, 2 tahun ke depan. Aw 36 sa'ah atau apa? Ya, 36. Ya, 36 jam itu enggak ada. Ya. Wa ma asbaha dzalika, dan apa yang semisalnya, fa huwa laisa li zamanil ba'id, padahal itu bukan waktu yang lama. 24 jam, 36 jam. Antum sekarang ya. Besoknya kajian lagi. Ya kan? 24 jam, 36 jam antum kajian lagi. Ya. Paham ya misi? Ini bukan waktu yang lama. Sehingga di sini apa kaitannya? Fala yunafi hadhil ayah. Maka ini perakiraan cuaca itu tidak menafikan tentang ayat tadi. Jadi Allah lah yang mengetahui hujan. Bukan berarti orang yang kemudian mengatakan tentang perakiraan cuaca maka itu tertolak sama sekali atau menafikan, meniadakan ayat. Tidak. Ayat tersebut tetap ada. Dan perkiraan cuaca pun boleh dilakukan manakala tidak ada apa i'tiqad, keyakinan bahwasanya itu pasti terjadi seperti itu. Nah, permasalahannya adalah kira-kira kalau cuacanya, ini pertanyaannya serius. Jadi antum sekarang ada fisil depan antum, tapi ternyata antum punya fisil yang dikasih warna. Jadi kalau misalnya antum pas ngantuk, itu bisa hitam sendiri. Jadi orang dari luar gak tahu kalau antum itu dalam keadaan ngantuk. Nah, kemudian ditanya, Mas, perakiraan cuaca kajian hari ini gimana? Dalam keadaan mendung ngantuk atau? Ya, ini contoh saja. Biar antum tidak kemudian karena sudah menghabiskan beberapa ya sendok rawon, jadi mungkin terseret arus, ya, terseret arus hujan yang hujan ngantuk ya. Nah, lanjut lagi. Nah, salisan yang kedua, jawaban yang kedua tentang hal tersebut. Annahu la ya'lamu ma fil arhami illa Allah azza wa jalla wa hadha amun fi jami' mutaliqatil haml. Kama taqaddama fa in qala qa'il innahum al-yawma yattala'una 'ala anna ma fi ar-rahimi dhakaran aw unsa fa hal yunafi al-ayah. Ini sebenarnya cuma sebagai bentuk takkid dari yang sebelumnya, karena sudah dibahas sebelumnya. Salisan yang ketiga, ya, kenapa di sini salisan? Sedangkan jawaban di sini adalah as-salisu. Kenapa di sini salisan? Hah? Poin yang mana, Mas? Yang mana, Mas? Aywa. Ini fawaid karimah, fawaid ayat. Jadi sekarang yang salisan ini adalah fawaid dari ayat, bukan bagian dari sudut pandang tadi. Sudut pandang tadi sudah selesai. Tiga sudut pandang tadi sudah selesai. Sudut. Tenang, Mas. Sekolahir. Salisan fawaid ketiga dari ayat tersebut adalah annahu la ya'lamu ma fil arham illallah. Tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi di rahim kecuali Allah azza wajal. Wa hadha amun, dan ini umum fi jami'il mutaliqatil haml, meliputi seluruh apa yang berkaitan dengan kandungan. Kama taqaddama, sebagaimana yang sudah dibahas. Fa in qala qa'il, kalau ada yang berbicara berpendapat innahum al-yawma yattala'una 'ala anna ma fil rahim dhakaran aw untha fa hal yunafi fil ayah, sesungguhnya mereka hari ini, ya, mereka mengetahui tentang apa yang ada di rahim itu laki-laki atau perempuan, apakah ini menafikan ayat? Al-jawab la yunafiha, ini dia menafikan, sebagaimana kemarin pas ketika ditanya tentang USG dan Mas Utomo mengatakan saya tidak pakai, masya Allah, Allah membarik, gitu kan? Ya, masih ingat Mas Utomo, tenang aja. Lianna qawlahu wa ya'lamu ma fil arham, Allah lah yang mengetahui yang ada di dalam rahim. Yashmalu jami'il muta'alliqat, ini meliputi seluruh apa saja yang berkaitan dengan rahim. Ada fawaid yang Anda tambahkan saat itu, ada yang masih ingat kaitannya dengan ini, pembahasan tentang rahim? Ya, coba ingat-ingat sambil kita nunggu adzan. Ya Allah, adzan ya muadzin. Maaf. Oh, masuk. Yo. Syukran Mas Son. Ada yang masih ingat fawaid yang Anda tambahkan saat pembahasan tentang rahim? Ya, tolong ahwat perhatikan. Tolong ahwat perhatikan. Ini khusus tentang perahwatan. Ya, karena rahim ini hanya dipunyai dengan yang punya. Ya, ahwatan yang punya. Laki-laki punya rahim enggak? Enggak ada Mas Rahim, Mas. Itu namanya Mas Abdul Rahim, enggak ada Mas Rahim, gitu saja. Ya. Jadi di situ Anda tambahkan tadi tentang pembahasan rahim itu, yaitu bahwasanya seluruh apa yang dirasakan seorang perempuan, seorang wanita, entah itu senang, entah itu sedih, gundah gulana dan seterusnya, larinya ke perut dan rahim. Kok tahu? Bukan dukun, Mas. Ini kaitannya karena apa? Tas'al, ya, al-mujarrid. Wala tas'al at-tabiba al-jadida mutakharij min al-jami'ah qabla al-ams. Tanya itu sama orang yang sudah sering mencoba. Jangan tanya kepada lulusan dokter yang baru kemarin lulus kedokteran. Ya belum tentu dokter tahu dia teorinya, tapi belum tentu tahu tentang hal-hal yang mendalam. Ya. Ini karena kaitannya hampir rata-rata yang terjadi bagi An-Nisa, perempuan, punya kendala dalam hal rahim, dalam hal perut. Itu semuanya kaitannya dengan apa? Perasaan. Wanita yang sering memendam perasaan, atau wanita yang sering memendam emosi, wanita yang sering memendam amarahnya, rasa marahnya, itu nanti larinya ke perut. Maka lihat wanita-wanita yang baperun, waduh, langsung baper kita gitu. Ya, itu larinya ke perut. Entah dia punya mah yang akut, atau juga ya daur. Ya, daur itu artinya peredaran haid yang tidak lancar. Paham? Itu dari situ, Mas. Ujung pangkalnya dari situ. Setelah apa? Kehendak Allah Azza wa Jalla. Tetap yang pertama tentang kehendak Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kalau kita analisa seperti itu, dan itu analisanya disampaikan oleh para ulama juga tentang masalah at-tibdil, tentang pengobatan alternatif. Mereka di dalam pengobatan seperti itu disebutkan tentang kenapa wanita-wanita itu mendapatkan rasa perih, rasa nyeri di perut dan di rahim saat mereka mempunyai kondisi-kondisi emosi yang labil, emosi-emosi yang di situ sifatnya tidak mendapatkan ya istilahnya penanganan yang maksimal, karena dari awalnya memang seperti itu. Ya, ini nasallahu alaihi wasallam mafiyah, maka jadilah wanita-wanita yang tidak baperun. Ya, wanita-wanita yang solehah, yang menyerahkan semua keluh kesahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini anjuran kepada akhwat. Ya akhwat, kuat. Ya, jadilah akhwat-akhwat yang kuat, akhwat-akhwat yang tidak baperun. Ya, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada antum sekalian kesehatan dan penjagaan untuk senantiasa bisa menuntut ilmu dan beribadah dengan maksimal. Ya. Kayak misalnya ini lagi, yowis, tak ceritakan tentang ada wanita yang kena kista, ada yang wanita yang peredaran darahnya, peredaran haidnya tidak lancar, ada yang kena mah akut, ada yang kena kanker, ada yang ini dan itu. Kaitannya semuanya kaitannya dengan bagaimana memposisikan emosinya tidak pada tempatnya. Ya, tidak pada tempatnya. Makanya kaitannya di dalam kondisi yang seperti itu hendaknya wanita itu menjadikan apa yang dia dapatkan, ya, jadi di surat Yusuf ayat 86 Allah Azza wa Jalla berfirman, qala innama asku bathi wa huzni ilallah. Ini di surat Yusuf 86, ini adalah kunci utama agar wanita itu bisa menjauhkan diri dari rasa baperun yang merugikan. Apa? Karena Nabi Ya'qub itu mengatakan, ya innama qala, Nabi Ya'qub mengatakan, innama asku basti wa husni ilallah. Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku. Mengadu itu kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau antuna itu mengadu kepada medsos, mengupdate ya kesedihan dan gundah gulanya itu di medsos atau menulis di status WA atau medsos yang ada, maka itu tidak pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini yang sering menjadi bumerang. Ya, dia tidak bisa mengutarakan secara komunikasi yang sehat. Dia hanya memendang, mendem jeru. Itu menyebabkan penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita akan ulangi lagi tentang jawaban ini. Insyaallah di pekan yang dua pekan lagi. Insyaallah binillah. Ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.